berbuat salah sehumpul. Di pinggir jalan ke danau rana, betua tunggulah dusun. Kami kabetahan di dusun rantau. Betua tunggulah dusun. Mika bertahan di dusun rantau. Ikan sebarau, ikan besisi, ikan besantak bukannya keli. Kami dirantau masih kembali, mintalah banyak hulir rezeki. Kami dirantau masih kembali, mintalah banyak hulir rezeki. Kecik pandan di kebun, lah besar pandan lah semeraya. Di kecik ding berhading bertepung, besar badan lah kepak layak. Di kecik ding berhading bertepun, lah besar badan lah kepak layak. Apa ubat lagi gingilu, makankah tebulah tiga depa, apa ubatlah hati rindu. Bertemu tulah lah mangkelege, bertobatlah hati Hindu. Bertemu tulahlah mangkelege. Aye ulur keuh di ulur, ikan sepatlah berhanyutan, balik malu di balik Hindu. Hindu berjulatlah sepanjangan, balik malu di balik Hindu. Hindu berjulatlah sepanjangan.